Matius pasal 5. Tempo Yesus nang kita tahu dia itu, nantende mo iam pakarisong bul. Naupu ia neka toko risetu, narata mo topantuki ia rijaina. Pada numpa mula mo ia, numpa tuduki ira. Niudina, nasa nampu umo tau-tau aganeti dombori jai pue alatala. Sabana ira mo toma jadi todea riarapu parenta nu alatala. Nasa nampu umo tau-tau to nasusarara, sabana ira mo torapaka voe rarana. Nasa nampu umo tau-tau to neide rara, sabana ira mo to mantarima pura-pura nuapa to ni janji alatala. Nasa nampu umo tau-tau tompu umpu umat dota mo via dota alatala, sabana ira mo toravai kapumpakule mo via to nipo dota ira itu. Nasa nampu umo tau-tau to nasi mata nanang kita roana, sabana ira mo torapuasi mata nu alatala. Nasa nampu umo tau-tau to nagasa rarana, sabana ira mo to mangkita alatala. Nasa nampu umo tau-tau nampopo singga belo roana, sabana ira mo torauli ana-ana nu alatala. Nasa nampu umo tau-tau rapandasa, sabana madota mo via dota alatala. Sabana ira mo to majadi to dea riarapo parenta nu alatala. Nasa nampu umo komi ane komi rasa larakan tau, atau rapandasa, bara rauli sinjain tau, sabana komi to pumpara saya aku. Ive tu vo'u nipo vian to tua ira kan nabi-nabi gaulu. Jadi pakadamba mo raramu ane etu majadi rijaimu. Sabana nadiam puurasi to nipakasa dia ka komi risuruga. Komi mo gara nu dunia. Tapi ane gara majadi nameli, na tantu da ana mala rapaka paga bali. Gara etu mana ria gunana, agar rata jiaka, pade ralonggo-longgon tau. Komi mo remenu dunia. Ngatari bunggu nu bulu, da ana mala rata buniaka. Ive tu vo'u da aria poindo ni tunjun tau, pade ni laduna ante tonda. Tapi poindo etu kanara boli nari kalangana, sampai pura-pura tau ranjapo ravanta remena. Ive tu vo'u reme to naria riarantai komi, kana rapopo kita kataun tanina, ala ira mamala manggita po kaingumu to nabelona, pare mantoya umamuri suruga. Ne era pekiri komi aku ei narata mumpakalipo atura-atura agama, bope patuduki nabi-nabi. Karata ku ei daa mumpakalipo atura-atura, bope patuduki itu. Tapi aga mumpaka noto batuana tona konona. Aku mpu-mpu unotesa kakomi. Ane da Maria langi bo dunia, da antoto Maria sambelang gari atura-atura etu malipo. Nau aga saungu huruf tone liung gakedi, bara saungu titik. Pura-pura atura etu kana madupa. Jadi isi masema tonombaliu naka saungu parenta riara atura-atura etu, nau aga parenta tone liung gakedina, pada nompatuduki taun tanina mompasiala pokainguna etu, ia kana majadi tau tone liung gaide katubuna riara poparenta nu alatala. Tapi isi masema tona tundu riara atura-atura etu, pada nompatuduki taun tanina vo'u, matundu riarana, tau etu mokana majadi tau tona langa katubuna riara poparenta nu alatala. Sabana kuuli kakomi, ane pokenggu muda ameliung ganoang gari pokenggu guru-guru agama, bo tau-tau toparisi, na tantu mo komi da antoto mamala, majadi todea riarapu parenta nu alatala. Na tantu nyepe komi mo parenta toni tesa katutua tanggaulu ivei. Nee mepatesi, isema-sema mepatesi kanarasuku. Tapi kuuli kakomi, ise masema naraurara rijai sampe subuna, kana rasuku. Ise masema nanguli sinjai sampe subuna, kana rakeni ringayon topolibu bete agama Yahudi. Pada ise masema nanguli sampe subuna todoyo, kana ratajia karyara apu naraka. Sabana etu anekomi malau mangkeni pesombamu ka alatala, rimejam pesomba, pada matitora komi ka sampe subumu tanajua rarana rijaimu, pala sintani mo ruru pesombamu etu ringayo mejam pesomba. Pada patingguli mo komin pakari jaina, mo singa belo bali ante ia. Ane mo pupa etu, kalau mo komi membabai pesombamu ka alatala. Ane komi malaura tangara rijain topo tangara, komi kana masa sinta mo singa belo bali ante bali muri santongo jala. Sabana ane komi daa mo singa belo ante ia, na tantu mo balimu etu kana mempakasala komi rijain topo tangara, pada topo tangara etu kana membabai komi riaran pale polisi. Pada polisi itu kana membasuara ka komi riara tarunggu. Aku mpu-mpu no tesa ka komi, na tantu mo komi daan toto mamala raka basaka, nga riara tarunggu itu, ane pura-pura salamu daamu bayari. Na tantu nyepe komi parintang gaulu ivei. Ne emo gau sala ante tau daa rongo mumboto. Tapi ku uli ka komi, ise masema membalele mata samba abesi, ante dotarara mo gau sala ante ia, na tantu mo tau etu nireke membabualo besi etu riara pekirina. Ane matangganamu manggeni komi mo via silaka, so ita jaka mo matamu etu. Na belo pasau ngusipa nu koromu malipo, paden jumbaumu koromu rata jaka riara naraka. Pade ane palengganamu manggeni komi mo via silaka, tompo ta jaka mo palemu etu. Na belo pasau ngusipa nu koromu malipo, paden jumbaungu koromu mesua riara naraka. Na ria vou te sanggaulu na nguli ibei. Ise masema madota momba sompo rongo na besi, ia kana momba vai ka rongo na suratala. Tapi ku uli ka komi. Ise masema to momba sompo rongo na besi, toda ano gausala ante langgain tanina, ia nompo via rongo na besi etu, nireke nebualo ane ia raporongo langgain tanina. Pade tau nomporongo besi toni sompomo, ia vou nireke nebualo. Nyepe komi parenta toni tesa katutua tanggaulu ivei. Nee mumpaleva janjimu. Tapi parata mo janji toni tesa murijai alatala ante netunda. Tapi ku uli ka komi. Nee entoto metunda. Nee metunda ante manguli langi. Sabana langi peka toko nu alatala. Ne eme tunda ante manguli dunia. Sabana dunia e ipo lampi kadanu alatala. Ne eme tunda ante manguli Yerusalem. Sabana Yerusalem ngata nu magau tona kuasana. Pade ne eme tunda ante manguli balenga mumboto. Sabana daan ompakule komi membabali vulu voomu, nau aga sambala, majadi mabula bara mavuri. Tapi ane makono, uli mo iyo. Pade ane daa makono, uli mo daa. Tesa tone liung gari etu, no puung gari jai magau nuseta. Nyepe komi parentang gaulu ivei. Mata kana rasambei ante mata. Ngisi kana rasambei ante ngisi. Tapi ku uli ka komi. Nee momba balasi tau tonompo via kajaana ka komi. Tapi ane Maria tau membasapa kalimping ganamu, vaika ia vou kalimping jidimu. Pade ane Maria tau manggeni komi rijain topo tangara, sabana madota mangala bajumu, vaika ia vou mo buyamu. Ane Maria tau mempasuu komi manggolom barambarana, saungu kilo kakabaona, kolomo barambara etu romu kilo. Vai mo katau to merapi rijaimu, pada nee mempuara tau to marata mangindang ka rijaimu. Nyepe komi parintang gaulu ibei. Potove mo sangga manusiamu, pada poraurara mo balimu. Tapi ku uli ka komi. Potove mo balimu, pada posambaya mo katau-tau mempandasa komi. Sabana ante ivetu, komi moengku na simbayu eva umamuri suruga. Ia nompo pebulu eo katau-tau na jaa, bo tau-tau tona belo. Pade ia nompa kadunggu uja katau-tau tona noa, pade katau-tau tona denggo na vou. Ane komi aga mempotove tau tonompotove komi, na tantu mo alatala daa nompa balasi ka belomu etu. sabana to pemperapi bala site vou nuengu eva etu. Pade ane komi agana jole rija iroa mumboto, na tantu mo po via mu etu da ane liungga belong gari po via taun tanina. Nau tau-tau da anang ginjani ala tala vou nuengu ivetu. Jadi komi kana muengu mabelo pura, na simbayu eva umamu tona ria-ria rasuruga.